jati bedi tu sing anda kenal akarnya kitin beli ngandelang emosi meranggaten skancan gegodan ni tepukin iraga pemuput ni ngahenang masalah ngancan ngedenang ampura yang tersampunang aja beli sangat ngenang napi sampun ora hang titiang napi ne sampun pireng ambeli ento mirip cinan titiang ngelah pepinah rareng.